Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat Islam dan nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mereka menghormati dan memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang mulia. Demikian juga kita telah jelaskan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tingkatan dalam kemuliaan, dan yang paling mulia dari mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pada malam ini, saudara-saudaraku, pendengar Radio Syiar Tauhid dimanapun anda berada, kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang insya Allah malam ini kita akan masuk ke pembahasan baru yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang kitab suci kaum muslimin, yaitu Al-Quran. Yeah. Jadi, insyaAllah malam ini yang akan kita bahas adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang kitab suci kaum muslimin, yaitu Al-Quran. Kita baca syair yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal karimul munazzalu. Kata beliau rahimahullah, dan aku katakan tentang Al-Qur'an sesuai dengan apa yang datang dari ayat-ayatnya. Fahuwal karimul munazzalu, bahwa Al-Qur'an itu adalah bacaan yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi sekali lagi syair yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal karimul munazzalu. Dan aku katakan tentang Al-Quran sesuai apa yang datang dari ayat-ayatnya, bahwa Al-Quran adalah bacaan yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bait syair ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka berkeyakinan tentang Al-Quran sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi mereka berpendapat, ya, berakidah bahwa tentang Al-Quran itu sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu sendiri. Mereka tidaklah memiliki pendapat yang menyimpang dari Al-Quran. Tidaklah memiliki pendapat yang berdasarkan akal-akal pikiran mereka sendiri. Ya. Tapi mereka ketika mendefinisikan Quran, ketika berakidah ya tentang Al-Quran, itu sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi ini yang harus dipahami oleh seorang Muslim, ya, bahwa mereka selalu mengambil akidah dari Al-Quran dan Sunnah, termasuk dalam pembahasan Al-Quran. Apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di dalam memahami Al-Quran? Ada beberapa perkara yang bisa kita jelaskan dalam permasalahan ini. Ya. Permasalahan yang pertama tentang definisi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Ya. Al-Quran secara bahasa itu diambil dari kata qara'a yaqra'u. Ya. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u. Yang bermakna tala. Yang bermakna tala, yaitu membaca. Au bima'na jama'a. Atau memiliki makna jama'a, mengumpulkan. Jadi secara etimologis atau secara bahasa, Quran, Al-Quran itu diambil dari kata qara'a yaqra'u. Apa makna qara'a yaqra'u? Itu maknanya ada dua. Makna yang pertama artinya membaca, yang kedua artinya mengumpulkan. Dari definisi ini kita tahu bahwa Al-Quran itu diambil dari kata qara'a yang tala, qara'a yang artinya membaca. Maksudnya apa? Al-Quran itu adalah bacaan. Adapun menurut definisi yang kedua, qara'a bi makna jama'a, artinya Al-Quran itu adalah kumpulan. Ya. Jadi apabila kita perhatikan Al-Quran, itu adalah kumpulan dari surat-surat, ya. Ada surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Dan surat-surat ini terdiri dari ayat-ayat. Dan ayat-ayat itu terdiri dari huruf-huruf. Oleh karena itu, Al-Quran bisa dimaknai sebagai bacaan, bisa juga dimaknai dengan makna yang kedua, yaitu kumpulan. Bacaan artinya dia adalah sesuatu yang dibaca. Kumpulan artinya Al-Quran itu tersusun dari kumpulan surat-surat, kemudian ayat-ayat, dan huruf-huruf. Ini makna atau definisi Al-Quran secara etimologi atau secara bahasa. Adapun secara syar'i, ya, secara syariat, bagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Usul At-Tafsir, Usul fi Tafsir, beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah ta'ala al-munazzalu 'ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu bi suratil Fatihah, al-makhtum bi suratin Nas. Al-Qur'an itu kata beliau adalah kalamullah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzalu 'ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang diturunkan kepada Rasulnya dan penutup nabi-nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu' bi suratil Fatihah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, Al-Makhtum bi suratin Nas, dan ditutup dengan surat An-Nas. Ya. Ini definisi Al-Qur'an secara syar'i. Ya. Kita ulangi sekali lagi biar semua bisa menulis. Ya. Jadi kalau misalnya kita ditanya Al-Qur'an itu apa sih? Maka kita bisa jawab dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-mabdu bi suratil Fatihah al-makhtum bi suratil Nas. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada rasulnya dan penutup para nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Ya. Jadi sekarang paham kita apa maksud Al-Qur'an? Apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an? Ya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasulnya dan penutup nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Ini definisi Al-Qur'an secara bahasa maupun secara syarak, secara syariat. Setelah kita memahami definisi Al-Qur'an, kita masuk ke pembahasan kedua yang tak kalah pentingnya, yaitu bagaimana mu'taqad Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Qur'an. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Al-Qur'an? Apa yang mereka yakini tentang Al-Qur'an? Ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah ambil keyakinan Ahlus Sunnah ya tentang sahabat. Tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka sekarang kita akan pelajari apa yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Al-Qur'an. Di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, qala wa minal imani billahi wa kutubihi, dan yang termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya, al imanu bi anna al qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluq minhu bada wa ilaihi ya'ud. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan termasuk keimanan kepada Allah dan kitab-kitabnya adalah beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Beriman bahwa Al-Quran itu kalamullah. Ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Munazzalun. Yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairu makhluk. Dan dia bukanlah makhluk. Ya. Dan dia bukanlah makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah Al-Quran itu berasal. Dan kepadanya lah Al-Quran itu akan kembali. Ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. Bahwa mereka meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Munazzalun. yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu makhluk, dan dia bukanlah makhluk, bukan diciptakan. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dan Al-Quran itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam keyakinan ini, apabila kita perinci, ada 4 perkara yang patut kita cermati. Ya. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada kita, apa yang menjadi akidah Ahlussunnah tentang Al-Quran, itu ada 4 perkara yang kita harus cermati atau kita garis bawahi. Ya. Perkara yang pertama, beliau mengatakan, annal Qur'ana kalamullah. Bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah. Ini yang harus kita pahami. Bahwa Al-Quran yang kita baca itu adalah kalamullah. Kalau dalam bahasa Indonesia sering dikatakan apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalamullah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada ya salah seorang dari kaum musyrikin itu meminta perlindungan darimu, maka berikanlah perlindungan kepadanya sampai dia mendengar kalam Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan kalam Allah di sini? Yaitu Al-Quran. Ya. Jadi apabila orang musyrik datang meminta perlindungan, maka hendaknya kita memberikan perlindungan sampai dia mendengar dibacakannya Al-Quran. Yaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini yang dimaksud bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala namakan Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 6 sebagai apa? Kalamullah. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara kedua yang perlu diketahui atau kita cermati, ya, kata beliau, bi annal Qur'an kalamullah munazzalun. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara ini ditunjukkan di dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama. Surat Al-Furqan ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Salah satu nama dari Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Ya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Ya, agar ada pemberi peringatan bagi semesta alam. Ya. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa Allah nazzal al-furqan. Menurunkan al-furqan yaitu Al-Quran. Kemudian dalam surat Al-Sajdah. Al-Sajdah ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dan turunnya Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, min rabbil alamin. Itu berasal dari rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Di sini dikatakan apa? Tanzilu Al-Kitab. Turunnya Al-Kitab. Demikian juga ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, di dalam salah satu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, Allahumma mujriyas sahab wa munzilal kitab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah yang telah menggerakkan awan dan telah menurunkan Al-Kitab. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Ya, dan ini yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi setelah yang pertama mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga, ya, yang merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran, kata Syekhul Islam, wa minal iman, na'am, kata beliau, bi anna Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran tadi apa? Kalamullah. Ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena perkara yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah ciptaannya, al-khalq, atau disebut dalam bahasa Arab al-khalq. Yang kedua adalah perintahnya, merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-amr. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah, hanya milik Allah lah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Di dalam ayat ini, Allah membedakan antara khalq, yang artinya penciptaan, dengan al-amr, yaitu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga al-amr di sini, itu bukanlah al-khalq, bukanlah ciptaan. Wal-Quran minal amr. Dan Al-Quran itu termasuk al-amr, yaitu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam surat At-Talaq, At-Talaq ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika amrullah anzalahu ilaikum. Ya. Yang demikian itu adalah perintah Allah, ya. Al-Quran itu adalah amrullah yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Ya. Di sini Allah sebutkan bahwa al-amr itu bukan al-khalq. Ya. Beda antara ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga keliru sebagian orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya. Al-Quran itu makhluk. Yang menjadi keyakinan Ahlussunnah bahwa Al-Quran ghairu makhluk. Bukanlah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi merupakan apa? Kalamullah. Ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang terakhir. Ya, dari ucapan beliau. Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Bahwa segala yang ada di dalam Al-Quran itu disandarkan kepada Allah. Bahwa ini adalah ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ucapan yang selainnya. Allah lah yang memulai berbicara, ya, dengan Al-Quran, bukan yang selainnya. Ya. Adapun Jibril alaihi salam, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi, itu mereka hanya menyampaikan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan minhu bada. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala lah dimulai Al-Quran tersebut. Adapun yang selainnya apa? Hanya menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi ya'ud. Ya. Dan Al-Quran itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya pada akhir zaman Al-Quran itu akan diangkat, ya, dari mushaf-mushaf. Dan juga dari dada-dada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana yang datang dari hadis Hudzaifah. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Bahwa di akhir zaman Al-Quran itu akan diangkat kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah mengenai Al-Quran. Ya. Kita ulangi sekali lagi, bahwa akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, kita ulangi dalam bahasa Arabnya. Bi'annal Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluk minhu bada wa ilaihi ya'ud. Bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Dari Allah lah Al-Quran itu berasal. Dan kepadanya Al-Quran itu akan kembali. Ya. Kita catat sekali lagi. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yang dilandasi atau didasari dengan dalil-dalil syar'i. Bahwa yang pertama Al-Quran apa? Kalamullah. Yang kedua apa? Munazzalun. Diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Ghairu makhluk. bukan makhluk. Dan yang keempat, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah Al-Quran itu berasal dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saudara-saudaraku, kaum muslimin, dimanapun Anda berada, i'tiqad atau keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang Al-Quran. Ya, sebenarnya masih banyak perkara lain yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan ahlu sunnah tentang Al-Quran. Dan demikian juga termasuk pembahasan dalam pembahasan ini juga firqah-firqah atau golongan-golongan yang menyimpang dari keyakinan ahlu sunnah. Tapi insya Allah perkara tersebut akan kita bahas dalam kitab yang lebih luas dari Lamiyah. Karena kitab Lamiyah ini ibarah ya, dari ringkasan. Jadi dia hanya ringkasan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kita sampaikan secara global bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah, kemudian diturunkan dari sisi Allah, dan dia bukan makhluk, dan dari Allah lah Al-Quran itu berasal, dan kepada Allah lah Al-Quran itu akan kembali. Ya. Adapun perinciannya, kemudian firqah-firqah yang menyimpang dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ini, insyaAllah akan kita bahas dalam kitab yang lebih luas dari ini. Kita cukupkan dulu pembahasan kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik. Ya, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke pembahasan al-asma wa sifat. Nama-nama, ya, pembahasan yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.